Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini Kamis 30 September 2021 dibacakan Ardiansyah. Jadi agen judi online remaja di PD ditangkap polisi. Minyak serai wangi turun Rp3.000. Fraksi PA tolak pembebasan lahan untuk RSUD di Siron. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa didengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, Ops Satreskrim Polres PD menangkap lelaki berinisial ML, 23 tahun, warga Gampung Masjid di Jim, Kecamatan Indrajaya. Remaja ini ditangkap diduga sebagai agen togel judi online atau chip game Hitch Domino. ML ditangkap di lapangan futsal Glecut Gampung Lilu, Kecamatan Mutiara PD pada Rabu 29 September kemarin sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Rizal kepada Serambi FM mengatakan barang bukti yang diamankan polisi berupa satu buah handphone berwarna hijau milik ML. Dalam HP tersebut berisi 82B chip Hitch Domino, 14B chip yang telah terjual dan uang tunai Rp630.000. Ia mengatakan penangkapan remaja ML berawal dari laporan masyarakat bahwa ada transaksi judi online yang meresahkan. Darlun, harga minyak serai wangi yang merupakan salah satu komoditas andalan di Gayo Lues sejak beberapa hari terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan faktor pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Dari informasi yang diterima Serambi FM, harga komoditas andalan Galus ini mengalami penurunan Rp3.000 dari harga biasanya, akibatnya petani juga enggan melakukan penyulingan minyak. Sukri, agen penampung, mengatakan harga tampung minyak serai wangi Rp165.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yang sempat bertahan pada harga Rp168.000 per kilogram. Sudarlun, fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar dengan tegas menolak pembelian lahan untuk pembangunan RSUD di Siron. Ketua fraksi PA Juanda Jamal mengatakan pembebasan lahan RSUD Siron tidak tepat di tengah pandemi COVID-19. Juanda mengatakan penolakan ini bukan karena lahan tersebut milik pejabat atau orang tertentu, tetapi lebih karena ketidaksiapan perizinan, perencanaan, dan dokumen pendukung lain. Fraksi PA berpendapat agar Pemkab Aceh Besar dapat melakukan persiapan yang lebih matang. Ia juga menyarankan agar menata kembali personalia, berbagi peran, tugas, dan tanggung jawab terlebih dahulu. Sementara itu, Direktur RSUD Aceh Besar Dr. Mursyida SPS mengakui dana pembebasan lahan untuk pembangunan RSUD Aceh Besar sudah dianggarkan. Namun selaku direktur baru, pihaknya harus mempelajari terlebih dahulu dokumen dan persyaratan untuk pembayaran. Darlun, meskipun Kota Banda Aceh sudah beralih dari zona merah ke zona oranye, dari PPKM level 4 ke level 3 sejak pekan lalu, namun operasional warung kopi, kafe, dan restoran belum diperbolehkan buka dengan bebas. Warkop dan sejenisnya harus tutup pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Pol PP dan WH Banda Aceh Ardiansyah SST PMSI mengatakan selama status pemberlakuan PPKM level 3 di Banda Aceh, maka warung kopi, kafe, dan sejenisnya harus tutup pada pukul 23.00. Batas waktu itu naik 1 jam dibanding pada PPKM level 4 yang harus tutup pada pukul 22. Selain itu, pelaku usaha juga harus membatasi jumlah kursi hingga 50% dari kapasitas, sehingga akan terjadi jaga jarak antar pengunjung di tempat usaha tersebut. Pada Selasa 28 September 2021 malam, tim gabungan yang terdiri atas personil Kodim 0101 BS, personel Polresta Banda Aceh, serta personel Satpol PP, WH Kota Banda Aceh dan Provinsi melakukan sosialisasi aturan terbaru PPKM level 3 ke pelaku usaha. Petugas menyambangi sejumlah warkop dan kafe di Lampase, Ulele, Lampu Daya hingga Stui dan Nesu. Petugas memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan pengunjung terkait aturan prokes. Pelaku usaha diingatkan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidarlun, urban farming telah menjadi tren bagi masyarakat perkotaan saat ini, termasuk juga bagi warga di Bandung. Selain cocok bagi warga perkotaan yang tidak memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam, urban farming dinilai mampu menjadi salah satu strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan membentuk ketahanan pangan. Berkaitan dengan hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau lokasi agrowisata urban farm di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cidendo, Bandung, Rabu 29 September dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mogiarso. Pemerintah mengapresiasi adanya inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan lahan terbatas di kawasan pemukiman menjadi kebun mini. Di masa pandemi COVID-19, urban farm berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah setempat sehingga tidak selalu mengandalkan pangan dari daerah lain. Pemerintah pun berharap adanya kolaborasi dari semua stakeholder agar urban farm tidak hanya memberi manfaat bagi warga di sana, namun dapat juga membantu kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Selain mengunjungi kawasan agrowisata urban farming, rombongan juga turut meninjau penyelenggaraan sentra vaksinasi di Masjid Al-Jabar, Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan vaksinasi dosis kedua Dewan Ketahanan Nasional. Sidarlun, Olimpiade musim dingin Beijing 2022 akan digelar tanpa penonton dari luar Cina. Penyelenggara Olimpiade berkata hanya orang-orang yang tinggal di daratan Tiongkok yang diizinkan menghadiri Olimpiade musim dingin Beijing Februari mendatang. Hal ini dilakukan untuk penanggulangan kasus COVID-19. Adapun Olimpiade musim dingin Beijing 2022 akan digelar mulai 4 Februari. Komite Olimpiade Internasional IOC mengatakan hanya peserta yang sudah divaksinasi penuh yang akan dibebaskan dari karantina 21 hari pada saat kedatangan, kecuali jika atlet memiliki alasan medis yang dibenarkan sehingga mereka belum mendapatkan vaksinasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 30 September 2021. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.